Boys Music. Sepele, kau langsung ucap minta putus sepele. Setiap hari kau tuh dosa. Sayang saya juga manusia. Orang yang niat sah, kau marah sah. Orang yang naksir sah, kau tuh dosa. Kalau baku percaya aman saja. Sesuai jaga semua, tolong percaya. Minta putus apele. Sayang saya juga manusia. Orang yang lihat sah, kau marah sah. Orang yang naksir sah, kau tuduh sah. Kalau baku percaya aman saja. Saya su jaga semua, tolong percaya. Sayang saya juga manusia. Orang yang lihat sah, kau marah sah. Orang yang naksir sah, kau tuduh sah. Kalau baku percaya aman saja. Saya su jaga semua.